gitu. Iya ya. Coba lihat semuanya, coba lihat paragraf terakhir. Laka ulumun kathiratun. Kalimat laka ulumun kathiratun. Laka ulumun kathiratun. Iya. Tadanya mana ini? Ulumun. Ulumun. Berarti muktadanya muktada muakhor. Ya. Ulumun. Muktada. Khobarnya mana? Lianta. Laka ya. Ini khobar. Khobar apa ini? Khobar muqaddam terdiri dari apa? Jar majrur. Jar majrur. Khobar apa namanya? Ghair munsharif. Ghair mufrad. Ghair mufrad shibhu shibhu jumlah. Shibhu jumlah yang mana? Sorof untuk jumlah atau jar majrur? Jar majrur. Ya, kalau ghair mufrad ini kan ada jumlah, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, terus sibuk jumlah. Yang mana maksudnya sibuk jumlah? Sibuk jumlah ada jar majrur, ada zarf. Nah, jar majrur. Ya, laka sebenarnya li. Laka itu asalnya li. Anta. Ditambah anta ya. Berubah wujud menjadi laka. Kalau lagi, ini ditambah anti lahu li ditambah dua laha li ditambah dia li ana ditambah ana. Nah, khabar mukaddam kasiratun sebagai apa? Keterang sifat. Sifat atau na'at. Ingat, yang namanya na'at itu harus match dengan yang disifati. Yang mana yang disifati? Pasti kata yang sebelumnya. Nah, ini namanya man'ut dan disifati. Kebetulan yang disifati di sini mubtada. Mubtada kan ini mubtada muakkal. Nah, mubtada muakkal ini rofa. Maka na'atnya juga rofa. Klop ya. Antara man'ut dengan na'at di rofnya sama, sama-sama rofa, sama-sama marfu. Dari sisi apa dia harus klop? Dari segi rof. Dari segi jenis kasiratun zakar wanas berarti ulumun ini pasti wanas. Kenapa dia wanas? Ada ciri wanasnya secara nggak ada taknya. Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan. Ulumun dari ilmun. Ilmun satu. Ulumun jama apa? Taksir. Jama taksirnya akil atau gair akil? Gair akil. Jama taksir yang gair akil dianggap single satu perempuan. Ya? Nah, jamak taksir ghair akil bukan orang itu dianggap hukumnya itu sama dengan satu perempuan. Maka kasiratun na'at. Karena dianggap satu perempuan, dianggap satu perempuan. Kullu jam'in mu'annasun. Setiap jamak itu adalah mu'annas. Maksudnya jamak taksir ghair akil. Ulumun kathiratun. Contoh yang lain, lihat lagi selanjutnya. Li ulumun qalilatun. Ada? Mubtada'nya ulumun. Li ulumun qalilatun. Di sini ya sama aja ulumun ya. Tapi na'atnya perempuan juga. Sama. Ya? Nah. Ulumun qalilatun. Nah, kalau lagi jamak tafsir ghair akil dianggap satu perempuan. Kalau kembali ke tunggalnya, apa tunggalnya mufradnya? Ilmun muzakkar muannas. Ilmun muzakkar. Ya itu. Ketika dia satu, ilmunya satu, muzakkar al-ilmu, ilmun. Jadi kalau mau pakai misalnya saya memiliki saya memiliki satu ilmu. Apa bahasa Arab? Li ilmun. Ilmun wahidun. Wahidun. Wahidun bukan wahidatun ya, wahidun karena ilmun itu muzakkar. Karena mufrad. Yang muannas itu harus sudah jadi jamak dia. Ya. Ya. Li ilmun wahidun. Dua, li ilmani wahidatun. Ilmani. Ini na'at ini. Li ilmani. Coba kita lengkap. Li ulumun kafi kudratun. Perhatikan mubtadanya ini. Mubtadanya ini tanda rupanya bin ilmun. Rupa karena tunggal. Kalau ilmani apa tanda rupanya? Alif, kenapa? Sana. Kalau ulumun apa tanda rupanya? Doma juga. Ini dengan ini sama tandanya. Karena dia jamak taksir. Jadi jamak taksir dengan mufrad itu tanda rupanya sama-sama dom. Jadi kita bicara tanda rob. Nah, cuma dari segi jenis beda. Kalau ilmun ini muzakkar, kita tahu dari sini. Nah, ada muzakkar wahidun. Tandanya ini muannas wahidan itu di sini. Nah, ternyata wahidun berarti muzakkar. Ilmanis nani. Ilmani muzakkar muannas. Muzakkar. Makanya di sini isnani, bukan isnatani. Ulumun kathiratun. Ulumun muannas kathiratun. Ya. Ada enggak ilmu yang selain satu, dua, dan jamak? Ya, yang tak. Tiga, empat gitu bisa enggak? Siapa? Oh, yang mana? Yang ini? Ilmu. Masuk ke jamak. Masuk ke jamak. Iya. Yang langsung dijadikan angka. Atau kalau kakil ganti li ulumun salah satu. Enggak begitu. Baik, li ulumun salah satu. Li ulumun salah satu. Bisa enggak? Kathirun ya, mutlakan. Li ulumun salah satu. Masalahnya dia bukan kata sifatnya. Barang lah itu. Al-af'alul khamsat. Bentar. Li ulum bukan li ulumun. Bukan li ulumun salah satu. Li ulumun talafun. Li ulumun talafun. Iya. Kembali lagi bukan saya mempunyai ilmu yang tiga. Iya, terjemahannya begitu. Bukan tiga ilmu tapi ilmu yang tiga. Beda makna. Terjemahannya gitu. Kalau mau tiga ilmu, iya. Angkanya dulu. Kan saya bilang kemarin kalau mau kita menghitung untuk satu dan dua memang jadi tangan. Tapi kalau untuk 3 sampai 9, nah itu beda, jadi mudah lain nanti yang begitu. Salah satu ilmu gitu kalau itu. Ya, li salah satu ulumi. Ulumi. Kan jadi mudah menilai. Li, bisa pak. Memang kita lagi mempelajari itu. Salah satu ulumi. Nah, kenapa bukan salasu? Ini kembalikan ke mufrad awalnya, kembalikan ke tunggal ilmu. Bukan ulum ini yang kita lihat, tapi kembalikan ke tunggalnya. Ilmun. Ilmun itu muzakkar muannas. Berarti angkanya harus muannas. 3 sampai 10 ya. Nah, itu ketentuannya. Li salah satu ulumi. Coba cari benda yang muzakkar. Muannas. Li salah satu. Saburatun. Saburatun. Ya. Jangan. Saburatin. Saya mempunyai 3 orang saudara perempuan. Talaku Akhawatin. Akhawat. Bukan? Akhawat. Zangwanya Akhawat. Kalau saya mempunyai 3 saudara laki-laki, Salatu Ikhwan. Para ikhwan dan para akhwat. Di salah satu uskadit. Iya. Coba lihat kalimat yang terakhir. Li sittatu akhtain fil imla. Sittatu. Saya mempunyai 6 kesalahan pada pelajaran imla. Kalau saya mempunyai 1 kesalahan berulang di khotoun ada tugas itu khotoun wahidun. Saya mempunyai 2 kesalahan di khotoun khotoun anis nani. Harus klop itu ya, karena 1 dan 2 anis nani. Khotoun muzakkar muannas atau muzakkar. Muzakkar. Maka kalau dihitung 3 sampai 10 hitungannya harus muannas. Salasatu akhtar, arba'atu akhtar, khamsatu akhtar, sittatu akhtar sampai asyaratu akhtar. Oh itu. Nah, sekarang coba kita lihat tamrinat di sebelah halaman 36. Kita kerjakan bersama-sama aja. Coba 1, Mas Zen dulu, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ajib angkul, angkul li su'alin minal as'ilatil atiyatu. Ajib. Mana ajib? Jawablah dari setiap pertanyaan. Jawablah di bawah ini. Setiap pertanyaan berikut ini. Satu. Kam najman fis samai? Ya, terjemahkan. Berapa? Apa najm? Perkiraan. Najmuddin, Pak. Bintang. Nujum, wan najmi, wa ma hawa. Di langit. Berapa bintang di langit? Cuma kita tahu hitungannya. Kan enggak tahu kan? Bilangnya aja. Akhir. Ka'a. Fis-sama'i, coba lagi yang lengkap. Fis-sama'i. Fis-sama'i. Banyak bintang. Kasih itu naat harus matun bintangnya dulu. Bintangnya dulu. Apa jamaknya? Najmun. Nujumun. Iya, nujumun. Nah, jadi nujumun. Nujumun kasirun. Kasirun atau kasiratun? Nujumun kasiratun. Kasiratun. Jamak. Gair akil. Gair akil. Perhatikan. Bisamai nujumun kasiratun. Ya. Ini bisamai kan ada tulisan di situ. Ini jawabannya nujumun kasiratun. Banyak bintang. Nujumun kasiratun. Maka ada bahasa ahli nujum. Dari itu nujum itu jamak dari najm. Falak kan? Iya. Beda. Kalau falak agak ilmiah. Kalau nujum itu agak lambat. Santet. Horoskop itu. Iya. Gimana ya? Awal. Betak-betak gatos. Ah? kalau kita kita kayak sekitar ini laha anu meramal gitu ya. Oke. Kita sekitar itu Leo tapi itu melihat malah maksudnya. Nah, kalau falak ya itu ya ilmiah itu sain gitu. Kalau nujum? Nah, kalau nujum juga. Makanya nggak bisa dijadikan patokan dalam hisab itu. Nujum itu. Itu. Tapi kalau hisab apa falak bisa. Itu bedanya. Karena ahli falak bukan ahli nujum. Bukan najar. Terus ada alal ar, apa yang ada di atas bumi. Yeah. Alal ar terserah apa. Okay. Ayawa, tumbuh-tumbuhan, hewan. Bangunan-bangunan. Yang alami aja. Gunung bahasanya apa sih, mau menyebut apa sih kok kayak kurang galu pohon pohon pohon sajarotun. Sajarotun sajarotun satu aja pohonnya sajaru alal ar banyak pohon wahidun coba satu gitu. Hah? Coba satu pohon di bumi. Oh, banyak. Nah, banyak apa zamannya sajarotun. Asjar. Asjarun. Asjar kati. Siratun. Kati ratunya. Kati. Ratu. Enggak di sini cuma ada satu. Tumbuh-tumbuhan. Naba. Naba. Ta. Nun. Dari nabatun, nabatun itu satu tumbuhan. Nabatatun, kasih run, apa? Kasih run, kasih ratun. Kebalik, nabatun kasih run, hah? Kebalik. Kasih ratun, nggak terbalik kalau naik. Oh. Kalau naik nggak terbalik harus belum. Oh, iya. Bukan nabatan sebenarnya, nabatun, salah, nabatun, kathiratun, dari nabitun. Berarti itu danya jamak. Jamak, ini jamak. Mohon. Nabitun, nabatun, jamaknya apa mohon? Jamaknya, tumbuh-tumbuhan. Hanya nabati, protein hewani, protein nabati. Di bumi, di atas bumi ada binatang, hayawa, hayawa, natun, hayawa, natun. Hewan, kemudian kita batas. Kalau ikan itu masuk di atas bumi apa di? Kalau itu di filbah. Bukan di atas bumi. Ya, ya sebenarnya kalau secara hakikat yang di planet bumi juga laut itu cuma dia tidak fil ardi, ini maksudnya di daratan. Ya, bukan planet bumi fil ardi itu di daratan, di darat. Jadi apa yang ada di darat? Maka kalau ikan, maga fil bahar. Coba, di laut ada ikan-ikan. Fil bahri. Fil bahri. Fil bahri. Apa ikan? Samakun. Jamaknya as. Asmakun. Asmakun, jadi fil bahri banyak ikan. Asmakun, kathiratun. Kathiratun lagi, ikan jamak berakil kan? Oh, iya. Iya. Asmakun. Asma. Asmakun. Dari samakun. Samakun satu ikannya. Asmakun banyak. Sama. Nah, nomor tiga. Lalu. Kam hayawanan alal ardi. Berapa hewan? Hewan-hewan. Ya, berapa hewan? Ini satu, ini mufrad, ini hayawan, ini mufrad. Berapa hewan? Berapa hewan di darat? Di bumi. Ya, di bumi maksudnya di daratan ya. Bukan planet bumi, jangan bilang bumi lah. Kalau bumi seolah-olah seluruhnya. Seluruh dunia, seluruh alam, planet itu maksudnya. Jadi kita terjemahkan daratan. Alal ardi. Alal ardi banyak hewan. Apa jamaknya hayawan? Hayawanatun. Hayawanatun mana tadi? Sudah tadi kan? Mana tadi? Hayawanatun. Ya nih. Hayawanakun. Hayawanatun. Katsirotun. Katsirotun. Walaupun dia jamak, tapi karena dia akhir dianggap satu perempuan. Makanya kathirotun. Kalau ada burung bisa cerdas, bisa bisa dimaksud. Bisa gimana? Bisa ada burung gagak bisa ngambil makanan dengan buka tutup. Ya. Itu enggak disebut akil. Bukan, dia memang enggak berakal. Jadi pinternya kalau dalam kita belajar psikologi. Dia enggak punya daya intelektual. Dia bisa begitu karena di dresser. Dresser itu pembiasaan, kayak burung beo ya, bisa bicara itu dia kayak punya kemampuan untuk al-kalam, tapi karena dibiasakan, di dresser namanya itu bukan dididik, bahasanya bukan dididik. Kalau manusia dididik ya, berkembang, naik sepeda, ya bisa naik sepeda, dresser semua istilahnya, bukan education, bukan monyet bisa naik. Ya. Tetap di dalam psikologi, psikologi pendidikan, walaupun dia pintar bahkan bisa kadang-kadang ngitung ya di sirkus itu, anjing disuruh nulis itu, satu tambah satu, dia tulis dua. Itu bukan hasil dari edukasi, bukan. Dresser, pembiasaan. Beda dengan manusia, manusia punya intelek, binatang nggak punya intelek. Naluri, naluri. Naluri itu. Nah, cuma memang kita bicara ada binatang yang tingkat kecerdasannya, nah, simpanse misalnya ya. Lumba-lumba. Lumba-lumba. Ya. Nah. Tapi bukan intelek. Maidan. Bagaimana Maidan? Wang Maidan. Maidan? Maidan. Maradona yang abul kura fil Maidan. Lapangan. Lapangan. Maidan itu lapangan. Medan perang. Bukan kota perang, tapi apa? Medan perang itu ya area gitu ya. Area terbuka, ya lapangan. Arena. Ya lapangan. Arena ya lapangan. Fil Maidani. Nah, berapa terserah. Pakai angka lah. Sitatu. Waladan. Es, jamakan. Sitatu walidun. Aula. Sitatu auladan. Kasro. Sitatu auladin kan jamak dari waladun auladun ya jamak ah kalau ini akil ber akil nih akil nah si coba di apa lapangan itu banyak anak laki-laki. File Medani. Aula Auladun. Nah, harus dijamakan juga itu. Kata ini bukan gair akil, ini akil. Nah, kan Auladun jamak. Iya. Harus jamak juga kasirunya. Apa jamaknya kasirun? Aksar. Aksar tabdil lebih banyak. Asiro. Kasirun satu. Kasironi dua. Dua. Kalau banyak, kasiruna. Kasiruna, kebetulan ini ada jamak muzakkar sanadnya. Fil madinati auladun kasiruna. Ada enggak jamak taksirnya? Coba saya cari. Kasaro. Nah, satu zikirnya zikron kasiro ditambah kasiro zikir yang banyak tetap mufrad. Kasiro itu jamak. Kasiro itu tunggal karena zikron itu tunggal, tapi artinya banyak, maknanya yang dilihat tapi maksudnya banyak, tapi penggunaan katanya secara bahasa itu mufrad. Itu sama seperti saya mengatakan syukron kathiran, kan? Single. Syukron itu satu. Satu syukur. Oke, terima kasih. Ya, tapi ditambah sifat kasir menjadi banyak. Jadi bisa satu itu jadi banyak kalau memang makna dari kasir ya, maknanya kasir banyak. Ya, itu yang menyebabkan. Kasiruna ya. Di sini tidak ada jamak taksirnya, berarti kasiruna beraturan jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Lanjut nomor 6. Kamrok ngatan di sholatil maghrib berapa rakaat sholat maghrib mempunyai di sholat sholatil maghrib salasa. Coba kalau usahli usahli fardal maghribi salata atau salatata. Salata berarti salasu. Jangan pakai ta, jangan pakai ta. Salasu. Ya, salasu. Salasu. Salasu. Pakai jamak ininya. Rokaat. Rokaat. Coba kalau orang sholli. Sholli fardal maghribi. Salata. Nah, kalau itu dibaca salasa karena mengikuti fardal maghribi. Maf'ul bi. Badal, nanti namanya badal. Mansub. Kalau di sini kan marfu di sini. Kenapa marfu? Karena mubtada muakhar lil maghribi di sholat atau li sholatil maghribi salatu rakaatin. Salatu itu mubtada ya, mubtada rakaatin. Salatu rakaatin. Rakaat. Ya, jamak jamak. Rokaatin. Kalau rokaatun itu satu rokaatnya. Rok. Nah. Coba ya kalau sholat witir satu rokaat gimana yang pakai musolli? Dilafalkan niatnya. Rok naten. Satu. Kalau pakai wa'idun jangan angkanya dulu, jadikan na'at. atau nggak pakai itu juga nggak apa-apa. Rokatan, rokatan ya. Usolli sunnatan witri rokatan lillahi ta'ala. Kan gitu kan, kalau satu rokat. Kalau kita biasanya kan dua dulu baru satu. Itu niatnya begitu, rokatan. Harus bukan rokata ini. Bukan, dua itu. Rokata ini dua. Kan rokata ini, rokata ini masuk. Masuk. Rokatan. Ya kalau yang sholat subuh kan rokata ini. Ya, masuk kan? Karena usolli fardho. Fardho subhi. Maful bi. Badalnya itu juga ikut masuk. Rokata ini. Usolli sunnatal witri. Berapa rakaat sunnatal tal witri masuk kan ke fathah rakaatan. Kalau tiga rakaat salah. Salah ta rakaatin. Salat ta rakaat. Sholli fardhal maghribi salat ta rakaatin. Kenapa salat ta? Asalnya salah su, tapi karena di mansub nasab semua itu. Maful bi ya badal maful. Arba'ah roka'at gitu asalnya arba'ah roka'at dari roka'atun muzakkar mu'annas roka'atun mu'annas mu'annas maka bilangan 3 sampai 10 nya harus muzakkar salasa gak ada salasa ta ya. Lanjut. Mada fil mazari' wal hukuli. Apa yang ada di dalam mazari? Mazari itu anu ladang. Ladang. Dan kebun. Hukul itu sama aja ya. Hukul. Sawah ladang. Dengan mazar sama aja. Kalau ladang itu mazar, kalau sawah kubur. Sama aja itu. Takluk mazar sama. Coba ada apa? Digabungin aja fil mazari wal kubuli. Ada apa? Mazari wal kubuli. Ada apa biasanya? Nabatun nabat. Apa? Padi. Padi. Tadi apa? Tadi. Kalau padi ruzun. Jamaknya ruzun. Aruzun. Harga aruzun, aruzun, ruzun, aruzun, padi. Jamaknya aruzun. Iya. Yeah. Iya betul, aruzun. Benar, benar. Ruzun, aruzun. Ya. Yeah. Ruzun, aruzun. Nah, banyak padi. Kasih. Berhati wal mazari. Aruzun kathiratun karena gue akhir dianggap satu perempuan. Kalau yang ini yang dipakai ruzun kasirun, kalau ini yang dipakai ya ruzun kasirun, kalau ini yang dipakai aruzun kathiratun. Terus, kapan? From Jazirota di Indonesia. Ada berapa jazirah? Namanya Jazira. Jazira Jawa. Jazira Sumatera. Jazira Kalimantan. Pulau. Pulau. Jazira itu ada pulau. Ada berapa pulau di Indonesia? Pulau besar ya. Jazira itu pulau besar. Banyak ya? banyak aja. Nah iya. Rumput ceramah enggak banyak. Hah? Coba. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Yang besar-besar aja. Berapa? 5 yang gede-gede. 5. 5 coba. Jazi. Di Indonesia. Apa jazirah? Apa jamak dari jazirah? Jazirota. Kan jamaknya jaziratun kan? Yeah. Jamaknya juzur. Juzurun. Nah sekarang katakanlah 5 atau 6. Omsatun. Hom satu atau hom su? Hom satu. Jaziratun muzakkar muannas. Jaziratun muannas. Berarti muzakkar hitungannya. Hom su. Hom su juzurin. Juzurin. Harus mudah menilai ya. Hom su juzurin. Dan nanti. Jadi setelah angka, kalau kita menggunakan angka 3, benda setelah angka itu adalah mudhofun ilaih. Mudhofun ilaih itu majrur. Ya, angka 3 sampai angka 10 selalu begitu. Pasti majrur. Mudhofun ilaih. Nanti untuk puluhan lain lagi. Kalau pulau yang bukan selain jazirah yang kecil-kecil termasuk bahasa Arabnya apa? Ya jaziratun, sogiratun kali ya. Gak ada. Ya, Indonesia. Jazirah ini bisa besar, bisa kecil sih. Sejujur, maka kalau misalnya mau pakai di Indonesia banyak pulau termasuk yang kecil dan besar. Kam jaziratan fi Indonesia? 2000. Banyak. Banyak. Juzurun. Kasirun. Kasirun. Kasiratun. Juzurun kasiratun. Kan jamak ghair akil. Ghair akil. Di sini Indonesia di mana ya? Enggak, Indonesia ada di sini. 51. Tapi, halaman berapa? 51. Peta tadi. Ya, ada iya. Ada tentang to, Indonesia. Koritotu Bali. Nah, itu Indonesia itu. Halaman 50. Indonesia. Daulatun Jumhuriyatun. Nah, jazirah ini bisa juzur, bisa juga jazair. Namanya dua. Jazair. Banyak pula. Iya, ada di situ ya. Kalau Aljazair itu artinya Aljazair ya pulau-pulau. Aljazair. Itu di paragraf kedua, Indonesia majmu'atun minal jazairil kasirati. Indonesia majmu'atun himpunan kumpulan minal jazairil kasirati dari banyak pulau. Itu ya. Oh, dikatakan sogirutun, sogiratun. Kabiratun yaitu aja. Jadi kalau kecil pakai jaziratun sogiratun. Kalau pulau besar jaziratun kabiratun. Itu aja. Ini nanti kalau melihat alam-alam ya di sini. Ada ya, sebentar lagi kita sana ketika belajar bilangan belasan nanti ya, bilangan belasan. Ketika kita belajar bilangan belasan, bahan bacaannya tentang Indonesia nanti. Nah, sekarang halaman 37. Coba, Pak Narno. Kawin. Kawin ini jumlatal mufidata. Mufidata minal kalimatil ariyat. Iya. Kawin. Kawin itu buatlah, susunlah. Buatlah, susunlah. Kau mana yuk kawin takwin. Jumlah itu kalimat. Jumlah itu kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia. Soalnya kalau kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata ya. Kalau jumlah itulah kalimat. Buatlah kalimat al-mufidah yang bagus, sempurna. Sempurna, berfaedah, sempurna. Minal kalimatil atiyati dari kata-kata. Kalimat itu kata-kata. Dari kata-kata itu. Dari kata-kata berikut. Nah, jadi di bawah sini ada kata-kata yang diacak ya. Diacak, kita disuruh menyusunnya. Kawin itu susunlah. Kalau nomor saya itu sudah. Nomor satu contohnya al-ustaz, al-ustazi fi li hujrati, hujrati takwimun hi hujrati. Itu contohnya lil-ustazi takwimun. Bapak guru mempunyai takwimun. Apa takwim? Belajar bahasa Indonesia nih. Tahun takwim pembinaan. Hah? Tahun takwim pembinaan. Pembinaan bukan. Takwim itu biasanya bahasa ekonomi. Jadi bahasa apa ya? Kalau laporan keuangan atau takwim itu kalender. Kalender ya. Pala kalender. Iya, kalender. Ustaz itu mempunyai kalender di hujrat ini, di kamarnya. Nah, sekarang coba yang nomor 2. Alano nomor 2 ya. Terjemahannya hujuratin apa hujuratin? Kamar-kamar. Fihi di dalamnya. Di dalamnya. Li abi bapak. Bapak saya mempunyai. Li abi itu bapak saya mempunyai. Arba'un empat manzilun des baitun rumah, rumah, sebuah rumah. Coba susun, susun li abihi li abi, bapakku mempunyai abi punya apa? Arba'un Bapakku mempunyai arba'un yes. Manzilun. Manzilun. Yang gede dulu. Bapakku mempunyai sebuah rumah yang fihi di dalamnya ada di dalam kamarnya ada arba'u ujurati. Nah, yang di dalamnya ada empat kamar. Li abi, kasih angka aja, li abi satu gitu. Li abi manzilun dua. Fihi tiga. Arba'un empat. Hujuratin lima, gitu kasih. Nomor tiga, Mas Jen. Dua, dia laki-laki. Li sholati sholat itu mempunyai sholat makanun tempat al masjid untuk sholat di sini untuk sholat ya bukan mempunyai untuk sholat li itu sholat. untuk sholat. Makanun tempat al masjidu masjid itu. Nah, ini definisi al masjidu al masjid dua makan dua makanun lis-sholati. Ini definisi ya. Masjid itu adalah tempat untuk sholat. Mana buat lebih luas pengertian masjid daripada tempat? Tempat. Kalau bikin definisi begitu. Duanya apa? Adalah masjid itu gua, dia adalah dia itu. Tempat sholat. Dia masjidnya. Iya masjidnya, makanya gua. Kalau coba sekolah adalah tempat belajar. Al-madrasah itu hiya. Iya. Hiya al-madrasah itu kan sekolahnya. Makanun untuk belajar. Lid ta'al ta'allum. Lid ta'allumi. Ya, lid ta'allumi, untuk belajar. Ta'allama ya ta'allam ta'allum. Pakai anunya ya, pakai masdar. Sarirun. Sarirun ligna sarirun. Tempat tidur. Sarirun. Salasu? Tiga. Alaihi? Di atasnya. Di atas apa itu kira-kira? Di atas tempat tidur. Iya. Li? Li mempunyai. Saya mempunyai. Wasa ida? Wasa ida bantam. Li sarirun. Iya, saya mempunyai tempat tidur. Li sarirun. Alaihi yang di atasnya. Talatu. Wasa. Bantal. Ada tiga bantal. Yang di atasnya ada tiga bantal. Wasa ida mufradnya apa ya? Udah enggak? Ini udah ada ya? Luasa ida. Luasa dulu. Wasada bantal. Wasadatun atau wisadatun. Di sini wasadatun satu bantal. Kalau banyak wasa. Terus nomor lima Kabiratun besar. Di Makkah tu Mekah. Al Arabi tempat. Madinatun kota. Ayo. Di Mekah Ya mungkin kalau fi fi mat kata itu mat katu, nggak bisa fi masuk ke mat katu. Kalau mat kata, nah, fi itu masuk ke mana kira-kira? Kan huruf jar fi. Fil. Fil. Arobi. Nah itu rangkaiannya fil arobi. Fil arobi. Coba saya kasih clue-nya makatu. Itu yang awal. Makatu fil arobi. Hmm. Maka adalah. Maka. Madinah. Ya, Madinah itu adalah kota, kota yang kabiratun besar. Kabaru fil Arabi di Arab. Ya. Makkah itu Madinatun kabiratun fil Arabi. Ingat Makkah itu termasuk ghair munsharif ya. Enggak boleh tanwinkan. Ya, yang keenam. Ada ini laka buatmu. Al imla'i ujian. Al yauma hari ini. Hari ini. Darsun pelajaran. Darsun pelajaran. Hal. Ya. Hal. Itu ada tanda tanya ya. Hal. Hal. Pikir dulu. Apakah kamu hal? Halaka imla'i. Apakah kamu ada laka itu? Ada apa? Pelajaran dursun. Darsul. Pelajaran apa? Imla'i. Nah, darsul imla'i mudhofun ilaih imla'i ya. Dikte. Apakah kamu ada pelajaran imla hari ini? Hazal yaum. Yauma. Hazal yauma hari ini. Ini hari. Halaka. Al-yauma itu hari ini. Darsul. Darsul, darsul imla'i. Pelajaran. Hadal. Darsul imla'i pelajaran. Hah? Imla' itu dikte nama pelajarannya. Jadi disatukan darsul imla'i. Pelajaran imla. Wah, ini panjang. Coba yang lain juga ngantuk. Wa, wa dan fi dalam. Iya. Iya. Ya itu. Ya itu al fil jaru. Fil jaru. Al fil jaru. Apa? Jangka. Jangka. Al handasati. Ilmu ukur. Wa. Wa. Dan. Alatu. Alat. Darsi. Pelajaran. Al-minkolatu. Busur derajat. Al-mistoratu. Penggaris. Penggaris. Wah, wanya ada berapa? Wanya ada tiga. Ya pas, ada tiga benda dihubungkan. Wanya dulu aja. Terserah mau mana yang mulai. Oh iya. Terserah, tapi nanti ada iya adalah al-mistoratu. Al-mistoratu. Wal-minkolatu. Wal-minkolatu. Wal. Satu lagi. Wal. Kandas. Yes. Wal-firjaru. Wal-firjaru. Iya. Iya. Iya. Alatu. Alatu. Alatu. Pelajaran. Alatu. Hantesan. Ela. Darsi dulu. Darsil. Alatu. Darsil. Darsil. Handasati. Dua puluh nilai. Jadi jangka, busur, penggaris. Mereka itu adalah alatu adalah sarana darsil handasa pelajaran ilmu ukur. alatu darsil handasati. Kosa katanya yang ke 8 Madinatu kota Jakarta Jakarta baina diantara dan wadar sama Semarang Surabaya Jakarta lihat dulu ada baina diantara berarti ada yang di tengah-tengah. Jangan Semarang. Nah, Semarang. Semarang adalah Madinatu. Pakai Madinatu dulu, Madinatu. Madinatu Semarang. Baina Jakarta. Jakarta Wasurabaya. Surabaya atau baina Surabaya wa Jakarta. Tapi terlalu anu. Jauh ya. Ya kota yang terdekat maksudnya. Bogor itu ya. Misalnya nih Tangerang antara apa? Jakarta dan Serang, apa? Serang ya. Madinah itu Tangerang, baina Jakarta wa Serang. Ya. Diperhatikan Pak ya kata-katanya. Tolong di. Nah, di sebelah ini PR nih. Tolong nih PR nih. Halaman 38. Takbil jumlatan athiyah. Sempurnakanlah kalimat akmil dari Kamal. Sempurnakan. Indonesian. Hamidun waladun Indonesiun. Hamid adalah anak Indonesia. Lahu kitabun fi mahfazatihi. Dia mempunyai buku di tasnya. Wa huwa mujtahidun fi durusi dan dia rajin dalam pelajarannya. Rajin belajar maksudnya. Nah, kita ganti anta umpamanya. Anta walad. Anta waladun Indonesiun. Laka kitabun fi mahfazati. Ti. Laka kitabun fi mahfazati. Ka. Fi mahfazatika. Wa. Walaka. Wa anta. Mujtahidun fi. Jurusika. Dan seterusnya ya. Silakan. Ini apa namanya substitution drill. Kalau Fatimah bagaimana? Ini melatih kata ganti ya. Ya melatih kata ganti. Ana, anti, nahnu. Nanti di ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau program komputer Pak ya, kan ada sekarang kecerdasan buatan. Kecerdasan artificial. Ya. Itu bagaimanapun juga buatan. Komputer itu manusia yang memprogram. Manusianya yang pintar. Jadi saking pintarnya manusia bisa membuat canggih komputer ya. Apapun ada manusia. Itu manusia. Seonggok benda mati. Ya. Jadi sama dengan bedah-bedah ya. Berarti luar biasa. Memang ada istilah artificial intellectual. Saya mendengar itu dari dekan Fakultas Kedokteran Universitas. Kalau apa yang di Lipo itu? Pelita Harapan. Waktu saya jadi apa namanya? Jadi rohaniawan di sana. Saya dengar istilah itu. Artificial intellectual. Jadi bukan. Pada dasarnya manusianya yang pintar. Sekarang udah bisa ngarang buku, udah bikin program bisa, sendiri. Bisa, kayak translator menerjemahkan, pakai di foto ini ya teks, terus tek, hasil translate-nya ada. Itu manusia. Tetap gue ya. Iya tetap, gak bisa. manusianya. Gitu. Ya karena kita tidak tahu programnya ya keberhasilan. Sudah kita sudahi dengan membaca Alhamdulillah. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, dia masih paham, Pak. Masih? Itu berarti? Cuman periksa apa? Apa? Berarti ada yang harus ke dokter itu? Dia katanya kalau enggak sakit. Oh, iya. Masalah itu kan bisa di rumah sakit. Iya, di dokter gigi. Udah nyampe salah. Iya. Itu nunggu jangan sakit, nunggu minggu sembuh. Iya, harus ke dokter. Iya. Atas juga, Pak. Atas. Kalau dokternya sudah bilang begitu. Makanya enggak masuk obat, enggak apa-apa itu cuma tangisan. Kalau kayak gitu walaupun dipecat nanti anu lagi beberapa hari muncul lagi. Itu anu enggak apa-apa. Pencet pakai motor lebih kuat. Pencet.